Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkumpul bersama orang-orang baik di tempat paling baik, membaca kitab yang terbaik dan tajuknya juga tentang umat terbaik, maka kita balas nikmat Allah ini dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada manusia yang paling baik di muka bumi dan di akhirat, dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yang mengajarkan bagaimana kita berselawat dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Laisa minna, tidak termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yarham saghirana, kalau tidak sayang pada anak-anak, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada orang yang layak untuk dimuliakan. Maka yang berhormat Datuk Haji Udah Haji Sulai, pembantu menteri kepada Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri Sabah, yang juga bertanggungjawab kepada Hal Ehwal Islam. Yang berhormat Tuan Awang Husaini bin Datuk Haji Awang Sahari, Ahli Parlimen. Yang berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Haji Hasbullah Haji Muhammad, Sahibus Samahah Datuk Haji Bungsu Aziz Haji Ja'far, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Yang berbahagia Ahli-ahli Majlis Tinggi MUIS. Yang berbahagia Tuan Ramlan Haji Ali, Ketua Pegawai Eksekutif MUIS. Yang berbahagia Ustaz Haji Saiful Zaman. Yang berbahagia Tuan Pegawai Daerah. Hadirin hadirat muslimin muslimat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kamu. Zalikum khairul lakum inda bari'ikum, membunuh diri itu lebih baik bagi kamu. Fataba 'alaikum, Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Manakala ayat ini dibaca oleh seorang dalam surah Al-Baqarah, faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kamu, zalikum khairul lakum inda bari'ikum, itu lebih baik bagi kamu di sisi Tuhan Rabb kamu. Fataba 'alaikum, dengan membunuh diri itu maka Allah mengampunkan dosa-dosamu. Maka ayat ini adalah cara bertaubat minta ampun Bani Israel. Tajuk kita malam ini adalah keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta ampun, minta maaf, minta taubat bukan dengan membunuh diri, tapi cukup dengan mamin muslimin yuznibu zamban, kalau ada orang silap khilaf salah buat dosa, summa yatatahhar, mandi taubat. Summa yusalli rak'ataini, sembahyang salat sunat taubat 2 rakaat. Usalli sunnat taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Summa yastaghfirillah, kemudian minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Yang lebih panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bila tak hafal, gerak-gerakkan aja mulut. Begitulah kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Musa bila dia salah dan berdosa, cara taubatnya faqtulu anfusakum, bunuh diri kamu. Tapi membunuh diri tak boleh. La taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh diri kamu. Innallaha kana bikum rahima, karena Allah sayang kepada kamu. Mengambil pisau menikam ulu hati tangkai jantung tak boleh. Tapi dalam syariat Bani Israel, bila ingin bertobat, cari orang lain yang juga ingin tobat. Awak ingin tobat? Ah, tak, saya belum lagi, masih muda lagi. Ah, cari agak tua sikit. Awak nak taubat? Ya, saya pun nak taubat. Okey. Maka yang nak taubat ni bawa parang panjang, yang nak taubat satu lagi dia pakai pula pedang, nanti serentak kita mencincang leher. Dah? Sudah. Bismillah. Yang celakanya kita cincang dia, rupa dia takut pula. Akhirnya tak jadi taubat. Cari satu lagi. Susah. Faktulu anfusakum, bunuh diri kamu. Begitulah cara taubat umat Nabi Musa alaihi salam. Tapi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar, siapa yang banyak-banyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya dibagi Allah kelapangan, wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan Allah solusi jalan keluar setiap masalah, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dibagi Allah jalan dari yang tidak disangka-sangka. Jalan rezeki tak disangka-sangka. Allah bagi kemudahan. Allah bagi solusi masalah. Allah bagi pintu rezeki terbuka pagi, petang, siang dan malam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertaubat kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim. Nabi beristighfar, wallahi, kata Nabi, Nabi bersumpah, wallahi inni la astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih, aku beristighfar taubat minta ampun kepada Allah, mi'ata marrah fil yawmi wal laylah, 100 kali sehari semalam. Nabi bertaubat 100 kali sehari semalam. Hadis ini muskil, problem, masalah. Nabi kan maksum, Nabi tak ada dosa, Nabi tak ada silap, Nabi tak ada salah. Mengapa Nabi bertobat 100 kali? Ulama mengkaji hadis ini. Kenapa Nabi tobat? Apa salah dia? Dia tak ada minum khamar, dia tak ada judi, dia tak ada zina, dia tak ada makan haram, dia tak ada makan riba. Mengapa dia tobat 100 kali? Rupanya dosa Nabi bukan zina, bukan riba, bukan haram. Dosa yang dia anggap dosa, tak dosa bagi kita. Apa itu? Hatinya lalai sikit saja daripada Allah, itu sudah dia anggap sebagai dosa. Maka dia beristighfar. Andailah lupa itu dianggap dosa bagi kita, kita lupa pada Allah ni dalam sembahyang pun lupa. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ingat kunci di atas meja. Kenapa orang lepas sembahyang istighfar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim. Mestinya lepas sembahyang itu alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kerana dalam salat tadi hatiku lalai dari mengingat engkau ya Allah. Banyak rukun syarat kurang daripada yang semestinya ya Allah. Tapi keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa taubatnya ringan, tidak seperti taubatnya Bani Israel. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini namanya dua, satu Yakub, satu Israel. Isra hamba, El Allah. Israel, Mikael, Israel, Jibrail. El artinya Allah. Bahasa Arabnya ilah. Bahasa Ibraninya el. Allah, ilah, el. La ilaha illallah. Lalu kemudian Israel, hamba Allah, anak cucu daripada Israel ini disebut dengan Bani Israel. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara lelaki namanya Yahuza. Cucu cicit keturunan Yahuza disebut dengan Yahudi. Orang putih Mak Saleh payah nak sebut Yahudi. Apa dia? Jews. Yahudi. Semua Bani Israel Yahudi. Tapi tidak semua Yahudi. Semua Yahudi Bani Israel. Tapi tak semua Bani Israel Yahudi. Oh, saya susah nak faham. Banyak-banyak minum air putih. Semua Bani Israel Semua Yahudi Bani Israel, tapi tak semua Bani Israel Yahudi, sebab dia ada bercabang-cabang di dalam. Isra hamba, El Allah. Israel hamba Allah, bahasa Arabnya Abdullah. Tapi jangan sebab ini esok siapa nama Abdullah panggil, eh Israel. Maka ada dalam Al-Quran juzuk 15 surah Bani Israel, maknanya bercerita tentang anak cucu cicit keturunan daripada Ya'qub alaihi salam. Nah, mereka ini taubatnya khas dengan cara membunuh, memotong kepala, mati. Tapi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristighfar. Taubat saya Ustaz, saya taubat. Esok ulang balik. Maka syarat bertaubat ada tiga, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Yang kedua, al-iqraru bil lisani, diikrarkan dengan lidah, astaghfirullahalazim. Yang ketiga, al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad yang kuat tak akan mengulang untuk selama-lamanya. Barulah dia disebut dengan taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, tubu ilallah, taubatlah kepada Allah. Taubatan nasuha, nasoha, nasoha, nasuha, nasoha artinya menyambung yang putus, merekat yang kuyak, menjahit yang kuyak, dan memperbaiki yang rosak. Maka yang sebelumnya rosak imannya, sumbing akidahnya, sakit jiwanya, cacat rohnya, maka setelah dia bertaubat, taubatan nasuha, taubat setaubat-taubatnya. Dia seorang pemabuk, peminum khamar, sedang mabuk-mabuk balik ke rumah, hujan lebat, air mengalir. Manakala dia tengok pada aliran air tadi, nampak kalimah Allah di kertas yang hanyut. Dia tengok ada kalimah Allah di kertas hanyut, dia ambil kertas tadi, dia bawa balik ke rumah, dia tempel ke dinding. Kertas basah menempel ke dinding, tempel ke dinding. Malam itu dia pun tertidur. Masa dia tertidur itu, dia dengar suara, "Hai Bishri." Nama lelaki yang mabuk menengok tulisan kertas hanyut tadi, namanya Bishri. "Ya Bishri, wahai Bishri, sebagaimana engkau telah memuliakan namaku, maka kumuliakan namamu pada barisan orang-orang yang bertaubat." Dia pun terbangun dan terjaga taubat nasuha. Sejak itu dia malu menginjakkan kakinya ke atas muka bumi Allah dengan alas kaki. Dia lepas kasutnya, dia lepas selipanya, dia pijakkan kakinya ke atas tanah seumur hidup sampai mati. Orang yang tak guna kasut dan selipa disebut dengan Al-Hafi. Maka nama lengkap dia Bishri Al-Hafi, salah satu dari wali-wali Allah yang dulu peminum khamar, pemabuk, tapi diangkat Allah derajat karena memuliakan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu mudah bagi Allah untuk membalikkan hati seorang hamba. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ada lagi lelaki namanya Malik bin Dinar. Malik raja, dinar duit. Malik bin Dinar raja, anak duit. Oh, nama hebat. Bolehlah kalau ada yang malam ni hamil, lahir nanti bagi anak raja, anak duit. Malik bin Dinar minum khamar, mabuk, berjudi, berzina, buat segala macam dosa dan maksiat, sampai akhirnya dia punya anak perempuan sangat disayang, buah hati belayan jiwa, dipeluk cium. Tapi manakala anak tadi berumur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sedang sayang-sayangnya, dicabut Allah nyawa anak kesayangan tadi. Mati meninggalkan dunia. Biasanya orang kalau anak mati meninggal dunia, dia taubat. Malik bin Dinar, biasa dia minum khamar. Lepas anak dia mati, minum khamar makin banyak. Sebab dia nak lupakan masa lalu. Bila dia sadar dia sedih, minum balik. Bila dia sadar dia sedih, minum balik. Sampai akhirnya suatu malam dia bermimpi nampak anak tadi di alam akhirat. Dia nak masuk ke dalam neraka, datang anaknya yang perempuan kecil tadi menarik tangannya. Dan saat kemudian dia masuk ke dalam neraka, begitu dia terjaga terbangun, dia tengok tangannya melepuh. Saat itulah dia berpikir, mimpi masuk neraka pun melepuh, apalagi masuk betul. Maka dia pun bertaubat. Jadi sebenarnya mudah saja Allah buat orang bertaubat. Ustaz, bila begitu Allah mudah buat orang bertaubat, kenapa sekarang tak ada orang mimpi masuk neraka jaga termelepuh? Mengapa orang tak lagi ada hanyut kalimah Allah dia tempel di dinding, kemudian malam datang suara? Kisah-kisah Nabi, kisah wali-wali diceritakan Allah, diceritakan Rasulullah, disampaikan para ulama dalam kitab-kitab mawa'iz, kitab-kitab nasihat, kitab-kitab tausiah, kitab-kitab akhlak, kitab-kitab tasawuf. Gunanya kita ambil sebagai iktibar, pelajaran. Supaya telinga yang mendengar, mata yang memandang, hati yang berpikir, kepala yang merenung, hati yang merenung, kepala berpikir, mengambil pelajaran. Fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya absar, pandangan, mata, hati, batin, qalbu, roh, nafs, jiwa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertaubat dan tak perlu membunuh diri karena kita bukan Bani Israel. Amin ya rabbal alamin. Dah habis 15 menit. Saya biasa 60. Lepas tu jawab soal. Pertama, keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taubatnya cukup, istighfar tak perlu bunuh diri. Dua, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas dia bertaubat, di mana dia solat? Ju'ilat lil ardu masjida. Seluruh permukaan bumi tanah boleh kita solat. Beza dengan Bani Israel. Bani Israel bila dia nak solat, nak membuat ibadah ritual, maka tempatnya mesti khas, namanya sinagog. Nanti bila pergi ke Kaherah, sampai ke hostel asrama pelajar Universiti Al-Azhar, di depan tu ada sinagog, tempat ibadah Bani Israel Yahudi. Jadi dulu Yahudi ada di Kaherah. Selepas perang pada zaman Presiden Gamal Abdul Nasir, dihalaulah Yahudi ini balik ke Palestine. Tapi kemudian tempat ibadah mereka sampai hari ini ada, tegak berdiri, tak boleh diganggu, dijaga oleh polis. Saya tengok-tengok intip-intip dari jauh. Oh, ini tempat Yahudi. Saya tengok polis, polis tengok saya, tengok dua kali, saya pun. Begitulah mereka tak dapat beribadah tempat yang lain, hanya di tempat itu saja. Sedangkan umat Islam, ju'ilat lil ardu masjida, masuk waktu solat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berada di tengah sawah, bersihkan badan, ambil tikar sembahyang, bila tak ada ambil daun pisang, cari arah kiblat, sembahyang Allahu Akbar. Tak perlu mencari masjid. Tapi bila kita duduk di bandaraya, di Kuala Lumpur, di Kinabalu, maka kita ke masjid solat berjamaah. Saya tak ingin, sebab hadis yang saya sampaikan malam ni, esok pagi pemuda-pemuda belia, awak tak sembahyang di masjid. Ju'ilat lil ardu masjida. Di mana bumi dipijak, di situ kita boleh solat. Inilah kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebenarnya dia malas nak ke masjid. Nah, ini tak betul. Kita mengaji ini mencari ilmu untuk diamalkan, bukan untuk nak berhujah dengan orang, berkelahi, berdebat. Makna hadis itu adalah pergi ke hutan, tak nampak ada masjid. Apakah kita gugur kewajiban solat? Nah, tetap solat. Naik pesawat terbang, kita tetap solat. cari. Pergi ke belakang toilet, tanya, saya nak sembahyang puan, di mana tempat sembahyang? Oh cik, tak ada lah, ini pesawat kecil je. Pesawat besar memang ada tempat sembahyang, tapi pesawat kecil ni tak ada. Duduklah di kerusi. Duduklah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Katanya kening mesti menempel ke lantai. Ustaz, mana ada lantai? Tak ada. Yang pula ambil meja tu dan begini. Sebab tak ada. Darurat. Darurat tubihul mahzurat. Ada setengah orang tak nak solat di pesawat. Bila kita tanya, kenapa awak tak sembahyang di pesawat? Bila tak ada air, tak ada debu, tayamum tak boleh, wuduk tak boleh, macam mana nak sembahyang? Berarti dia berpegang pada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi gugur kewajiban sembahyang sebab alat untuk toharah tak ada. Debu tak ada, air tak ada. Tapi di dalam toilet tu ada air. Bila semua nak sembahyang 400 orang, habislah meletup pesawat. Basahlah lantai. Maka kata mazhab Hanafi, tak ada debu, tak ada air, maka gugur kewajiban solat. Sedangkan mazhab Hambali pula lawan daripada mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hambali, solat tanpa, solat dengan tayamum, mana ada debu? Ada. Ada debu di tepi-tepi kerusi, di tepi-tepi itu. Sebab makna debu itu bukan mesti nampak tanah. Takkan ada tanah di pesawat. Pesawat terbang tak ada tanah. Tapi pada masa Nabi SAW, ada seorang sahabat memukul pelana kuda, tempat duduk kuda, dipukul, nampak debu berterbangan. Bila kena panas matahari, dipukul, nampak debu berterbangan. Dia bertayamum. Begitu juga dengan kerusi-kerusi di pesawat itu, sebenarnya ada debu kecil-kecil. Nampak. Itulah nanti nampak ada orang menyapu. Nampak kita tengok dia sapu. Lepas susah. Lepas itu dia sapu balik. Ini dia pegang kepada mazhab yang mengatakan ada debu situ, walaupun sikit tak nampak. Tapi mazhab Syafi'i tetap solat. Namanya solat lihurmatil waqti, untuk menghormati waktu saja. Sebab tak boleh waktu berlalu tanpa ada solat. Subuh solat, zuhur solat, asar solat, maghrib solat, isyak solat. Mengapa lima kali? Sebab waktu berputar lima kali. Terbit fajar, sembahyang subuh. Tergelincir matahari, sembahyang zuhur. Sempurna matahari condong, sembahyang asar. Tenggelam matahari, sembahyang maghrib. Sempurna tenggelam, hilang syafak ahmar, merah cahaya, sembahyang isya. Sedangkan yang sunat-sunat, condong matahari, sembahyang duha. Sepenggalah, naik matahari sepenggalah, waktu duha. Sedangkan malam, wa minal laili fatahajjad, lawan kantuk, lawan tidur untuk tahajud. Nama solatnya lihormatil waqti, menghormati waktu. Sebab tak boleh waktu beralih tanpa ada solat. Tapi nanti bila sampai di tempat tujuan, solat mesti diulang lagi. Namanya solat i'adah. Solat ada tiga. Yang pertama adaan, yang kedua qadaan, yang ketiga i'adatan. Tadi kita solat adaan. Usolli fardal isya'i arba'a raka'atin adaan. Lepas solat isya, ada kawan kita solat. Dia solat dua raka'at, ba'diyah. Tapi kawan ni solat empat raka'at. Sembahyang apa empat raka'at? Qadaan. Usolli fardal isya' arba'a raka'atin qadaan. Awak saya tengok tiap malam lepas isyak solat empat rakaat. Sembahyang apa ni? Mazhab apa awak ni? Saya namanya mazhab qada. Dah setahun saya tengok awak mengqada. Itu baru setahun. Yang saya tinggalkan ni 30 tahun. 29 lagi. Masih ada. Itu namanya qada. Mengganti yang tinggal yang lampau. Satu lagi namanya i'adah. I'adah itu solat yang tadi dilaksanakan itu tidak sah, karena tidak cukup rukun dan syarat. Tapi dilaksanakan juga untuk lihurmatil waqti, menghormati waktu. maka tak boleh waktu kosong hampa. Jadi nanti bila ada yang naik pesawat, dia tak sembahyang, oh dia mazhab Hanafi. Dia sembahyang, oh menurut dia ada debu di situ. Dia sembahyang tapi nanti sampai di hotel dia ulang balik, oh dia mazhab Syafi'i. Tapi kawan saya ini Pak Ustaz, tiap-tiap naik pesawat dia tak sembahyang. Ah, itu mazhab malas lah. Di rumah pun tak sembahyang juga. Na'udzubillah. As-salatu imaduddin. Salat tiang. Kenapa masjid kita yang cantik ini kokoh, besar, perkasa, gagah? Karena ada tiang yang kuat-kuat. Begitulah haji, sedekah, zakat, wakaf, infak, tumbang kalau salatnya tak tegak. Oleh sebab itu dalam Al-Quran tak disebut yusallun, tapi disebut yuqimunas salah, menegakkan salat. Makanya ayat yang dia ada di tulisan di belakang, aqimis salah, tegakkan salat. Liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Liduluki syamsi, tergelincir matahari. Ila ghasaqil laili, malam. Wa qur'anal fajri, terbit fajar. Wa minal laili, dan dari tengah malam. Fatahajjad bihi, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung, dikira dari hamba bukan hajinya, bukan tawafnya, bukan sa'inya, bukan zakatnya. Yang pertama kali adalah salat, salat, salat. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah salatuhu. Yang pertama kali dikira dari seorang hamba adalah salatnya. Idza salahat salahal amalu kulluh. Kalau salatnya baik, amal-amal yang lain ikut baik. Wa idza fasadat, kalau salatnya rusak, fasadal amalu kulluh. Maka amal-amal yang lain ikut menjadi rusak. Fa idzan taqasat min salatihi syai'un. Kalau ada salat-salatnya itu yang kurang, kurang-kurang khusyuk sikit, kurang-kurang sunat sikit, kurang-kurang syarat sikit, maka kata Allah Subhanahu wa taala, unzuru, tengok catatan hambaku, hal li abdi min tatawuin, adakah dia salat-salat sunat? Cek oleh malaikat, tengok ada tak dia salat sunat qabliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, salat isyraq, salat awabin, salat duha, salat tahajud, salat witir, salat hajat, salat rupanya banyak salat-salat sunat dia. Tapi ada seorang mukmin manakala dicek oleh malaikat, cuman malaikat, ada salat sunat dia? Ada ya Allah. Berapa kali? 2 kali setahun. Idul Fitri, Idul Adha. Itu pun masbuk pula. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh sebab itu maka banyak orang salah faham tentang solat sunat ini. Dia pahami solat sunat itu bila dikerjakan dapat pahala, bila ditinggalkan tidak apa-apa. Ini yang jadi masalah. Awak tak solat duha, dikerjakan berpahala, tak dikerjakan tak apa-apa. Awak tak sembahyang tahajud, dikerjakan berpahala, tak dikerjakan tak apa-apa. Robah, ubah ini. Dikerjakan berpahala, bila tak dikerjakan boleh menjadi apa-apa. Oleh sebab itu nanti malam ni bangkit lawan, lawan. Hidupkan jam waker supaya nanti pukul 3 dia pun berbunyi. Pasang 2, handphone 1, jam 1. Tak juga berbunyi, tak juga terbangun, tak juga terjaga. Esok pagi pergi ke Kinabalu beli jam yang boleh memukul dan menyipak, supaya kita terjaga di tengah malam. Ada seorang ulama namanya Abdullah. Nama ayah dia Ahmad. Nama datuk dia Hambal. Nama lengkap dia Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Anak Imam Hambali. Hai Abdullah. Ya saya. Engkau anak Imam Hambali? Betul. Bapa kamu Imam Hambali itu sembahyangnya berapa rakaat? 300 rakaat. 300 rakaat. 300 rakaat sebelum masuk jail lokap, masuk penjara. Lepas itu kena fitnah, fitnah khalqil Quran namanya. Sebab masa itu rajanya berakidah Mu'tazilah, mengatakan Quran itu bukan kalam Allah. Ulama ditanya satu-satu, Quran ini kalam Allah, qadim atau baharu? Siapa yang mengatakan Quran itu qadim, tangkap, masuk penjara. Imam Ahmad bin Ambal, Imam Hambali ditanya, Hambali, Quran ini qadim apa baharu? Quran itu qadim, kalam Allah, masuk penjara. Selepas keluar dari penjara diseksa, ayah saya sembahyang sunat 150 rakaat duduk. Sebelum penjara 300 rakaat tegak. Diseksa dalam penjara 150 rakaat duduk. Kita malam ini kita sedang mengukur diri kita. Jadi kalau ada orang Islam sehat tak pernah masuk penjara, berdoa kepada Allah, wa adkhilna jannata ma'al abrar, masukkan aku dalam surgamu bersama Imam Ahmad bin Hambal. Kata Imam Ahmad bin Hambal, awak nak satu tempat dengan saya? Saya 300 rakaat, awak 3 rakaat witir, itu pun malam Ramadan saja. Malam pertama sampai 10, malam ke-20 ada mulai hilang lah. Malam-malam ujung-ujung mulai datang balik. Maka kita ini sebenarnya jauh daripada ulama. Nah, dalam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat lil ardu masjida. Tidak terhalang had, tak ada batas, tak ada limit bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang di atas pesawat, sembahyang di atas kereta kuda, sembahyang di atas kebun, sembahyang tak ada tempat. Tapi bila ada masjid, maka salatlah di masjid. Tadi sebelah kiri, masa keluar dari Kinabalu, saya tengok ada tulisan, singgahlah ke masjid kerana jam. Aduh, kata dia, tunggulah nanti dah lepas lalu jam ni. Elok je, singgah ke masjid, salat dulu, hati lapang, pikiran sempit. Sebab bila kita balik, ada jam, susah, caci maki, supaya serapah, stres, depresi, mati muda, gila. Oleh sebab itu sembahyang lapang dada, Allahu Akbar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lepas itu turun balik, jam juga lagi, tunggu je lah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang solat tidak merubah keadaan. Jam tetap jam, solat pun jam, tak solat pun jam. Bukan berarti lepas solat jam hilang, tetap jam. Orang solat sakit, tak solat pun sakit. Bezanya apa? Beza dia menghadapi masalah itu. Di situ letak. Orang yang tak solat menengok jam, hon, caci maki, kenapa begini? Stres, sakit. Sedangkan orang yang solat dia tengok, oh, subhanallah, subhanallah. Agak lama sikit, subhanallah ramai. Tetap ada sikit, tapi tak banyak. Kalaupun dia marah, marah juga, tapi marah dia subhanallah, kata dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Kata-katanya tetaplah hikmah, yang keluar dari mulutnya tetaplah tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu Akbar, tahlil la ilaha illallah, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Zikir, zikir, zikir. Dia gantungkan tasbih di atas cermin kereta. Bila jam, dia cabut. Kadang-kadang banyak pula kereta ni lebih lama bertasbih daripada yang punya kereta. Oleh sebab itu maka kita mesti menggunakan ini, bertasbih, menenangkan hati. Ala bizikrillah, dengan banyak-banyak berzikir mengingat Allah. Tatma'innul qulub, hati menjadi tenang. Dah habis 15 minit. Pertama, taubatnya tak perlu bunuh diri, istighfar. Kedua, sembahyangnya di mana-mana merata di atas muka bumi boleh. Tak perlu mencari satu tempat khas seperti sinagog Yahudi umat Nabi Musa. Ketiga, yang pertama kali masuk ke dalam surga, sebelum masuk ke surga, hisab. Sebelum itu semua, ketika tegak di padang mahsyar, tegak berdiri. Yaumal tafatis saqu bisaq. Hari itu betis berjumpa dengan betis. Di masjid kita, kita duduk lutut jumpa dengan lutut. lutut tuan jumpa dengan lutut tuan. Tapi nanti kita di padang mahsyar, bukan lutut jumpa dengan lutut, tapi betis jumpa dengan betis. Sebab apa? Tegak berdiri. Kita bukan tamu kehormatan yang diberi sila duduk. Saya di mana-mana tempat di Sabah, sila duduk Ustaz Somad, sila duduk Ustaz Somad. Tapi di padang mahsyar, engkau tegak saja Abdul Somad. Betis berjumpa dengan betis, tegak berdiri. Datang orang menghadap Nabi Adam AS. Adam, tolong kami Adam. Tak sanggup kami tegak ni Adam. Panas terik sejengkal dari kepala. Ada yang tenggelam kerana peluhnya sampai ke lutut. Ada yang tenggelam kerana peluhnya hingga ke pinggang. Ada yang tenggelam kerana peluhnya hingga ke leher. Tolong kami Adam. Kata Adam, aku malu menghadap Allah. Karena dulu kata Allah, la taqrabah hadhihi syajarah. Jangan dekati buah kuldi. Aku bukan dekati. Kata Allah, jangan dekati. Aku bukan dekati. Aku makan. Allah melarang Adam, la taqrabah hadhihi syajarah. Jangan dekati pokok ini. Bukan dia dekati, dia makan. Tapi kemudian dia sadar. Itulah doa dia yang kita baca tiap pagi, petang, siang, malam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah doa yang tak doa. Mana ni Ustaz? Doa tak doa? Cuba tengok. Mana ada Adam minta di situ? Tak ada Adam minta, ya Allah ampunkan dosa aku. Tak ada. Cuba kita baca terjemahnya. Rabbana zalamna, kami sudah menzalimi diri kami. Saya dengan istri saya makan buah kuldi. Ampusana diri kami. Wa illam taufir lana, kalau kau tak ampuni kami. Wa tarhamna, kalau kau tak rahmati kami. Lanakunanna minal khasirin, maka kami termasuk orang yang rugi. Tak ada dia minta ampun. Malu Adam alaihissalam. Malu, ini akhlak Nabi. Aku malu menghadap Allah. Datang mereka menghadap Nabi Nuh alaihissalam. Nuh, ya, ini kami sudah tak telap lagi, tak mampu lagi di padang mahsyar ni, panas. Cubalah engkau menghadap Allah, Nuh. Kata Nabi Nuh, aku malu menghadap Allah. Aku ada anak lelaki namanya Kanan. Masa datang hujan, aku ajak anakku ke atas sampan. Ya bunayya rkab ma'ana, wahai anakku Kan'an, marilah naik ke atas sampan ayah. Apa kata Kan'an? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku tak perlu naik ke sampan ayah, aku cukup naik ke atas bukit dan aku selamat. Sombong, angkuh. Dan aku masa menengok anakku akan tenggelam, tak sampai hati, buah hati belayan jiwa akan ditelan air, tak sampai hati Nuh berdoa dia kepada Allah. Rabbi ibni li, Rabbi, ya Allah, inna ibni min ahli, itu anakku ya Allah, tolong ya Allah. Apa kata Allah? Innahu laysa min ahlik, dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih, karena amal dia tak salih. Malu Nabi Nuh menghadap Allah SWT. Datang lagi mereka menghadap kepada Nabi Musa alaihi salam. Musa, tolonglah hadap Allah Musa. Engkau yang gagah perkasa, membelah laut merah. Kau pukulkan tongkatmu memancar 12 mata air. Berubah tongkatmu menjadi ular. Menghadaplah kepada Allah Musa. Kata Musa, aku malu menghadap Allah. Masa aku naik ke atas bukit Tur Sina, rupanya umatku membuat lembu. Mereka buat patung lembu. Kemudian mereka buat lubang. Mereka buat lubang di mulutnya, masuk angin. Manakala angin berhembus kencang di kaki bukit, berbunyi patung itu. Mereka sembah Samiri, nama yang tukang buat itu. Maka turun Nabi Musa dari atas bukit Tur Sina, ditariknya janggut Nabi Harun alaihissalam, ditarik. Apa kata Nabi Harun? Ya bena umma, wahai anak bundaku, wahai anak emakku, innal qawm astad'afuni, mereka hampir membunuh aku, mereka menekan aku. Wa kadu yaqtulunani, mereka hampir saja menghabisi nyawa aku. Aku tak kuasa wahai Musa. Maka Musa malu menghadap Allah SWT. Datang pula manusia menghadap Nabi Isa alaihissalam. Isa, menghadaplah kepada Allah. Engkau kalimullah Musa, Isa, engkau ruhullah Isa, menghadaplah kepada Allah. Kata Nabi Isa, selepas aku diangkat oleh Allah, mereka menyangka aku mati di palang salib. Padahal Allah berkata, wa ma qataluhu, mereka tidak membunuh Isa. Wa ma salabuhu, mereka tidak mensalib Isa. Lalu siapa yang di palang salib itu? Walakin subbihalahum, ada lelaki lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa. Dia adalah Yudas, salah satu murid Nabi Isa, yang menunjukkan tempat persembunyian Nabi Isa, sebab dia menerima rasuah 300 keping uang emas dari Raja Romawi yang ingin menangkap Nabi Isa alaihissalam. Mereka ingin menangkap Nabi Isa, tunjukkan persembunyian Nabi Isa, nampak rumah persembunyiannya, kita tunggu. Tapi Nabi Isa tak keluar. Tunggu juga, Nabi Isa tak nampak. Akhirnya mereka kata kepada Yudas, Yudas, cuba engkau masuk ke dalam. Yudas pun masuk ke dalam. Nanti bila engkau sudah nampak ada Isa di dalam, bagi tanda-tanda supaya kami masuk ke dalam. Rupanya Yudas masuk ke dalam juga tak ada bagi tanda-tanda. Akhirnya mereka tentara Romawi masuk ke dalam. Saat itulah terjadi mukjizat. Dirupakan Allah wajah Nabi Isa itu kepada wajah Yudas. Maka mereka tangkap Yudas. Wa ma qataluhu yaqina, mereka tidak benar-benar yakin sudah membunuh dan mensalib Nabi Isa alaihissalam. Mana Nabi Isa sekarang? Barrafa'ahu Allah, diangkat Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai masanya nanti akhir zaman, turun Nabi Isa. Nabi Isa akan turun di akhir zaman, melakukan tiga. Pertama, yukassirus salib, menghancurkan salib. Yang kedua, wayaqtulul khanazir, membunuh babi-babi. Yang ketiga, wayadha'ul jizyah, dan dia akan menggugurkan jizyah pajak. Maka saat itu selamatlah dunia, sampai singa boleh bersama dengan anak kambing, tak saling menerkam, aman damai dunia sebelum hari kiamat. Tapi Nabi Isa datang tidak membawa syariat baru, tapi dia datang mengikut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, kami sudah menghadap Adam semua, tapi semuanya malu menghadap Allah karena adab mereka. Tolonglah Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum meminta sudah dikabulkan Allah. Nabi Musa meminta baru dikabulkan Allah. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Nabi Musa minta dulu baru dikabulkan Allah. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah beri dia. Apa kata Allah? Alam nasyrah laka sadrak, bukankah dadamu sudah kami lapangkan? Sebelum kau minta sudah aku bagi ya Muhammad. Mengapa begitu? Karena Allah berkata dalam surah Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Memang Allah membezakan Muhammad SAW dengan Nabi yang lain. Nabi yang lain Allah sebut namanya, ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah, ya Yahya, khudil kitaba biquwah, ya Zakaria, ya Isa, inni stafaituka ala nasi. Tapi Muhammad SAW tak ada ayat dalam Quran, ya Muhammad, tak ada. Allah panggil dia dengan panggilan kelembutan, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik, ya ayyuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqin. Allah pun menggunakan kelembutan, maka kita pun tak menyebut dia Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala nabiyyina, Allahumma salli ala syafi'ina, Allahumma salli ala maulana, Allahumma salli ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pun tak ada tadi dipanggil. Mari kita dengarkan tazkirah yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Abdul Somad. Belum pernah selama di Sabah ni, tiba-tiba saya dipanggil, mari kita dengarkan tazkirah yang akan disampaikan oleh Abdul Somad. Ada adab, ada akhlak. Allah pun mengajarkan kita berakhlak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya macam mana? Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang sanggup menghadap Allah karena dia suci bersih. Dan akhirnya apa keistimewaan umat dia? Umat engkau yang paling kecil, umat engkau paling pendek umurnya, umat engkau paling pendek badannya, tapi umat engkau yang dulu masuk ke dalam surga. Ini keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis 15 menit. Cepat betul waktu kita. Yang terakhir last 15. Apa dia? Ada Bani Israel siangnya perang malamnya ibadah. Siangnya perang malamnya ibadah. La ya'sunallaha tarfata 'ainin. Tak pernah bermaksiat pada Allah walaupun sekedip mata. Oh, berapa lama? Samanuna sana, 80 tahun. Hebat. 80 tahun malamnya ibadah tak tidur, siangnya jihad tak rehat. Malam tak tidur, siang tak rehat, hanya makan dan rehat sekejap saja selama 80 tahun. Mendengar cerita itu, sahabat-sahabat Nabi tertunduk. Sedih. Macam manalah nasib kami umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Sedangkan umur kami tak sampai 80. Umur Nabi kami cuma 63. Sedangkan umur kami pula tak sampai 63. Si fulan mana? 40 diabetes, mati. 50 jantung. Kenapa? Sakit jantung. Banyak orang sakit jantung. Pernah tak tuan mendengar, Sanu kenapa meninggal? Kena gatal. Sakit jantung. Sebab makanan, sebab banyak kolesterol, sebab banyak gula, sebab banyak daging kambing, sebab banyak macam-macam penyakit. Semakin hebat hospital, makin besar doktor, makin banyak, ternyata nyawa makin tak tertolong. Cakap saya ini salah apa betul? Sebut aja betul. Tapi kalau salah, luruskan. Bila engkau luruskan orang di depan orang banyak, kau sedang bukakan aib dia. Tapi bila engkau nasihati dia antara dua mata, empat mata, maka saat itu engkau sedang menunjukkan kekeliruan, kesalahan dia. Begitulah hamba Allah. Nah, manakala Nabi menyebutkan ada Bani Israel itu umurnya 80 tahun, siangnya jihad, malamnya ibadah, tak pernah buat dosa sekedip mata. Sahabat Nabi pun semuanya sedih, umur kami pendek, amal kami sikit. Kata Allah Ta'ala, turun Jibril membawa wahyu, jangan sedih. Ini kelebihan umat yang keempat. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Amal kau boleh sikit, badan kau boleh pendek, umur kau boleh tak banyak, tapi kalau kau dapat beramal pada malam itu, maka engkau sama melebihi dengan Bani Israel. Mereka hanya 80 tahun, sedangkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiap tahun 80 tahun. Jadi siapa yang dapat Lailatul Qadar selama 10 tahun, maka umur dia sama dengan umur umat Nabi Nuh alaihi salam. 1 tahun 80 tahun. Sekali Ramadan 80 tahun. Dapat Lailatul Qadar 10 tahun. 80 10 800 tahun. Nabi Ibrahim umur 200 tahun. Nabi Musa umur 125 tahun. Nabi Nuh umur 900 tahun. Umur umat Muhammad SAW boleh lebih daripada umur Nabi Nuh. Kenapa? Tiap-tiap tahun dapat Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tapi rasa-rasanya saya tak dapat Lailatul Qadar lah tahun ni Pak Ustaz. Kenapa macam tu? 30 malam saya tunggu pokok kelapa tak juga tumbang. Bayangan dia Lailatul Qadar tu tumbang pokok kelapa. Lepas itu dia pijak pula kulam keras. Alhamdulillah Ustaz Abdul Somad, rasa-rasanya saya dapat Lailatul Qadar. Sebab apa? Malam tadi pukul 1 saya terjaga nak minum, saya tengok nak tuangkan air, beku. Rupanya bini dia bersihkan peti sejuk. Dia kata beku sebab Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu bukan itu maknanya. Lailatul Qadar adalah ada perubahan dalam hidup. Berubah dia. Sebelum dapat Lailatul Qadar bakhil, pelit. Selepas Lailatul Qadar berbagi saja. Dia wakafkan semua. Itu pengerusi masjid, itu tanah-tanah itu saya wakafkan semua. Tanah itu saya wakafkan. Tanah siapa tuan? Tak tahu. Mana boleh wakaf tanah orang? Tanah kita lah. Alhamdulillah Ustaz Somad. Dulu sebelum dia dapat Lailatul Qadar ni, celana dia pun ponggol pendek saja. Lepas dapat Lailatul Qadar ni, pakai kain panjang. Ini banyak orang mengaku dapat Lailatul Qadar, tak ada perubahan. Sebelum dapat Lailatul Qadar, seluar pendek. Lepas dapat Lailatul Qadar, tak berseluar sama sekali. Apa ni? Allah tak bagi tahu siapa yang dapat taubat nasuha. Allah tak bagi tahu siapa yang dapat haji mabrur. Allah tak bagi tahu siapa yang dapat solat wusta. Allah tak bagi tahu siapa yang dapat Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya dia merasa dia belum dapat apa-apa. Kita merasa taubat kita belum diterima Allah. Kita merasa haji kita belum mabrur. Ini banyak orang menilai ibadah dari muka. Balik jamaah dari Makkah, ini nampaknya mabrur Ustaz. Sebab apa? Putih, gemuk. Rupanya di Makkah tak pernah keluar masjid, tidur kat hotel. Patutlah muka bersih. Oleh sebab itu maka, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak menengok badan kamu, wala ila suwarikum. Allah tak menengok rupa muka kamu, walakin yanzuru ila qulubikum. Yang ditengok Allah adalah hati kamu yang merasa banyak dosa. Tuan-tuan sudah tua. Saya ni pula disebut tua belum, muda pun lah lalu. Banyak dosa. Nampak budak kecil, engkau belum ada dosa nak. Sedangkan aku ni banyak dosa. Nampak orang kafir, bila Allah bagi hidayah pada engkau, engkau masuk Islam bersyahadat, maka catatan amal engkau bersih, putih. Sedangkan aku ni sudah banyak dosa. Menengok orang dengan pandangan kita jauh lebih rendah, hina, dina, miskin, papa, tak ada apa-apa. Ma tawadha'a. Bila orang itu tawaduk rendah, illa rafa'ahullah, maka Allah mengangkat darjah dia. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tawaduk rendah. Apalah Ustaz Somad ni cerita tawaduk rendah hati, dia pun sombong, dia duduk ke atas, orang tua di bawah. Saya memanglah pengerusi masjid bagi kerusi. Kalau tak bagi, saya duduk kat bawah juga. Cubalah ambil ini, saya duduk kat bawah. Ini dibuat kerusi ini supaya jamaah boleh tengok. Ada pula kamera, nanti yang di bawah tu boleh menengok Ustaz Abdul Somad. Itu dia. Bukan kita nak angkuh, nak sombong. Sebab orang yang angkuh sombong, semuanya dalam keadaan mati terhina. Semuanya angkuh sombong, mati terhina. Fir'aun, Fir'aun mati terhina. Apa tak hina? Mati batu. Bila ada kita baca, si fulan mati di sambar petir. Oh, hebat. Sambar petir. Puh. Ini tak? Fir'aun mati batu. Masuk ke dalam laut merah, mati. Namrud masuk nyamuk ke telinga. Masuk nyamuk ke telinga, mati. Qarun mati di telan tanah. Habis sama rumah-rumahnya sekali. Saking hebatnya harta Qarun, bila ada orang di sawah menggali tanah, dia gali tanah tiba-tiba saja cangkul berbunyi. Tengok ada periuk emas, dia tarik. Orang sawah akan sebut ini harta padahal Qarun di Mesir. Takkan periuk dia sampai ke Sabah. Tapi begitulah kayanya Qarun. Kaya Qarun. Tapi sampai hari ini, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Belum pernah saya jumpa dengan orang, kenalkan Ustaz Abdul Somad, nama saya Qarun. Tak ada. Nama saya Fir'aun. Tak ada. Apa maknanya? memakai nama dia pun malu. Sampai hari kiamat tak akan ada nama orang Qarun dan Fir'aun. Oleh sebab itu maka bersyukur kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan merasa bersedih hati. Ustaz Somad, dunia ini makin rosak, dunia ini makin sakit. Mengapa saya tak hidup zaman Nabi Muhammad? Ini ada nih anak-anak belia sekarang. Kenapa saya tak hidup zaman Nabi? Oh, awak manusia macam awak nih, kalau hidup zaman Nabi pun belum tentu juga hidup ikut Nabi. Mungkin ikut Abu Lahab. Al-ibadatu fil haraji kahijratin ilayya. Bila ada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap beribadah pada saat banyak fitnah, fitnah akhir zaman, maka dia sama seperti orang yang berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita mencaci maki zaman, la tasubbud dahra. Jangan kamu caci zaman. Yang rosak itu bukan zaman, tapi orang-orang yang mengisi zaman. Makanya Nabi berikan kita kabar gembira. Di akhir zaman nanti ada orang-orang yang istiqomah dan dia akan minum di telagaku. Dan siapa yang minum di telaga itu, la yazma'u fiha abadan, tak akan haus untuk selamanya. Siapa itu ya Rasulullah? Ikhwani. Siapa ikhwani itu ya Rasulullah? Amanu bi walam yarauni. Mereka percaya kepada aku padahal tak pernah menengok aku, tak pernah makan dengan aku, tak pernah berperang bersamaku, tak pernah solat dengan aku, tapi mereka percaya kepada aku dan mereka berada di negeri Sawah. Amin. Yang ujung tu tak ada Nabi sebut, saya aja sebut. Mereka ada di negeri ini, di negeri yang disebut dengan wa azzin. Wahai Ibrahim, bersihkan Baitullah, naik ke atas Jabal Abi Qubais, azzin, panggil mereka. Nanti bila kau sudah panggil mereka, yaitu karijalan, mereka akan datang berjalan kaki. Wa ala kulli dhamir, mereka akan datang naik unta yang kurus. Yatina min kulli fajjin amiq, mereka akan datang dari lembah yang paling dalam. Allah tak ada sebut negeri itu, tapi yakin dan percaya negeri itu adalah Nusantara. Nusantara. Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Patani Thailand Selatan, Moro Filipina. Ini adalah Fajjin Amiq, lembah yang amat sangat dalam. Hanya titik-titik saja, tapi Allah Ta'ala berikan hidayah kepada negeri ini, akhirnya semuanya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Walaupun dia bukan Arab, walaupun dia bukan Persia, walaupun dia bukan dari Nubia, tapi mereka adalah orang-orang yang meyakini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah empat keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila ada ustaz lain yang menyatakan keutamaan umat Muhammad ada tujuh, berarti ilmu dia lebih banyak dari ilmu Abu Somad. Bila ada ustaz lain bagi tazkirah keutamaan Muhammad, umat Muhammad ada dua, berarti waktu dia lebih sikit daripada waktu Abu Somad. Apa yang disampaikan Ustaz Abdul Somad tadi? Empat keutamaan umat Muhammad. Yang empat itu apa je? Aku pun tak ingat. Panas betul. Jangan takut, sebab tazkirah malam ni ada recording. Record berapa ni? Kamera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Walaupun tak semuanya hidup. Ada juga yang dah habis low bed, dah mati. Tapi tak apa-apa, pahalanya sampai insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Macam mana kita sudah niat nazar tak mahu melakukan suatu perkara disebabkan nafsu, tapi kita buat juga. Aku tak mahu merokok lagi. Kalau aku merokok, aku akan sedekah RM100 di sikit betul. Apa ni? Banyaklah sikit. Itu maka awak balik merokok sebab 100. Cuba kalau 1,000,000 pasti berhenti. Bila nak ambil 1,000,000 tau. 100 dia lah ikut balik. Awak apa merokok balik? Ada 100 dah siap lah. Itu maka balik. RM1 bukan 100. Ha? Seringgit. La ilaha illallah. Rupanya seringgit. Saya salah baca. Lagi parah. Tapi disebabkan nafsu kita, kita buat juga lagi. Ini bukan main-main. Ini nazar nih. Ini nazar. La yu'akhidhukum Allahu billahwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Lalu apa balasannya? Fa kafaratuhu, cara menebus kafarah, it'amu asharati masakin, bagi makan 10 fakir miskin. Au kiswatuhum, bagi 10 pakaian. Au tahriru raqabah, bebaskan budak hamba sahaya. Faman lam yajid, siapa yang tak ada? Fasiyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Sumpah dengan nazar sama cara menebusnya. Maka hati-hati dalam bernazar, hati-hati dalam bersumpah. Nanti kita disebut orang-orang tua dulu, kena makan sumpah. Ha. Ku tengok engkau ni macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau makan sumpah. Na'udzubillah. Maka jangan sembarangan bersumpah. Berjanji begitu juga. Sebab orang yang mengingkari janji, maka dalam Islam diajarkan, apa kata Allah, sifat orang yang walladzina hum li furujihim hafizun. Tapi sifat orang yang beriman itu apa dia? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, menjaga janji. Saya berjanji tak akan merokok lagi. Jaga janji. Tapi kalau dia nazar, saya bernazar tak akan merokok lagi, tiba-tiba dia langgar, oh, bayar nazar tadi. Ah, kalau gitu saya janji aja lah Ustaz. Kena juga 3. Ayatul munafiqi salasun, orang munafik sifat dia 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji ingkar. Wa idza tumina khana, kalau dia diberi amanah khianat. Oleh sebab itu eloklah berhenti. Ustaz Abdul Somad merokok. Dulu pernah. Dulu merokok. Lepas tu pergi ke Kaherah berhenti. Kenapa berhenti? Mahal. Apa pandangan Ustaz tentang jamaah tabligh? Maulana Ilyas, Maulana Zakaria Kandahlawi, ulama hadis dari India. Tak boleh bagi tazkirah macam ini ramai-ramai. Bila bagi tazkirah ramai macam ini, maka akan ditangkap. Jadi bagaimana cara ulama ahli hadis Maulana Zakaria Kandahlawi, Maulana Ilyas berdakwah? Dari pintu ke pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kya hal hai? Dike. Acah-acah kocok hodai. Saya dulu duduk kat Maghribi, satu asrama dengan pelajar India. Saya susah nak berjanji dengan dia. Saya susah nak bezakan iya ke tidak. Jadi kita pergi, ayo. Iya ke apa tidak? Tapi orangnya baik. Sampai hari ini saya ingat, namanya Abu Ahmad, baik. Mudah-mudahan Allah menyatukan kami di surga Jannatul Firdaus. Jadi di India ini susah nak bagi tazkirah. Dulu masa Zakaria Kandahlawi dan Maulana Ilyas, akhirnya mereka membuat sebuah metode. Yang kaya-kaya, yang banyak duit, pergilah. Awak kaya banyak duit? Ya, pergi 3 hari. Awak lebih kaya lagi? Ya, pergi 4 bulan. Makanya nanti bila nampak ada jamaah tabligh, dia cakap sini, Ustaz Somad, Ustaz Somad. Itu bukan maknanya bini 4. Dia nak khuruj 4 bulan. Yang lebih kaya lagi, anak-anak dah nikah semua, bini pula dah meninggal, bini baru belum dapat. Ekonomik dia baik, maka dia khuruj 1 tahun pergi berdakwah dari pintu ke pintu. Inilah yang sebenar-benar dakwah, mengajak orang ke jalan Allah. Dakwah itu artinya bukan tazkirah. Dakwah itu mengajak orang dari tak sembahyang ke sembahyang, mengajak orang dari tak ke masjid ke masjid. Abdul Somad bukan pendakwah, sebab Abdul Somad bagi tazkirah pada orang yang sudah di dalam masjid. Yang berat itu siapa? Yang mengajak dari jalan-jalan, dari kebun-kebun, dari korporat-korporat, dari office. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Mari kita ke masjid. Saja ajak saya. Saya memang nak masuk neraka. Orang kasar dengan dia, dia senyum juga. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Mari kita ke surau Tuan Haji. Awak nak ajak saya ke surau? Awak belum lahir, saya dah haji tau. Tapi mereka terus. Inilah sebenar-benar dakwah. Maka jangan sebut mereka tabligh, sebab mereka tak ada menyebut diri tabligh. Ini adalah dakwah sunnah, mengikut dakwahnya Nabi dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mampu ikut, tak mampu jangan ejek. Mereka guna sorban, sunnah. Nabi pakai sorban imamah. Ustaz kenapa tak pakai sorban? Saya ada sorban di rumah 2 meter panjang. Saya pasang besar, hilang hidung. Bukan saya nak olok-olok sorban. Pakai sorban imamah sunnah. Pakai jubah baju putih sunnah. Mereka pakai minyak wangi, harum-harum sunnah. Maka mereka adalah dakwah sunnah. Kalau sanggup ikut, mereka pakai janggut sunnah. Ini jemaah tabligh ni sesat lah Ustaz. Di mana sesatnya? Mereka guna jubah, Nabi pakai jubah. Mereka pakai sorban, Nabi pakai sorban. Mereka pakai janggut, Nabi pakai janggut. Jangan ejek orang berjanggut. Saya tengok awak berjanggut ni macam kambing lah. Awak kata saya kambing, iya. Awak tak berjanggut, anjing kata dia. Berkelahi. Berkelahi sesama orang Islam dalam masjid. Yang gelak siapa? Yang tak sembahyang. Kenapa mereka berkelahi dalam masjid? Gara-gara bulu. Elok kita tak ke masjid, kata dia. Oleh sebab itu mesti kita jaga. Bila sanggup ikut, ikut. Bila tak sanggup, jangan ejek. Diam, lebih baik. Ini dahlah tak sanggup mengejek pula. Na'udzubillah. Dalam ceramah Ustaz Abdul Somad sebentar tadi disebut bukan mazhab, yaitu bertaklid pada satu daripada mazhab 4 ilmu fiqah. Kebelakangan ini ada penceramah melalui video dalam tulisan buku oleh ustaz-ustaz yang tertentu menyatakan tak perlu bertaklid kepada mazhab, tapi terus saja pada Al-Quran dan hadis. Bahwa kata mereka menyamakan kepada mereka yang bertaklid kepada mazhab disamakan seperti sang manusia suci, holy man dari Nasrani, seperti Saint Paul, kemudian Luke, John, Peter, hafaz juga dia, dan lain-lain. Saya dhaif, lemah ilmu, bahasa Arab kurang-kurang, hadis banyak tak hafaz, maka saya ikut Quran, ikut hadis, tapi mengikut pemahaman ulama. Dalilnya fas'alu ahlaz zikri, tanya orang yang tahu bila engkau tak tahu. Kereta rosak, bawa tempat orang betulkan kereta. Ekon rosak, bawa betulkan pada orang yang paham ekon. Agama dia rosak, dia nak betulkan sendiri. Iya kawan hafaz hadis. Imam Syafi'i hafaz Quran 30 juzuk, hafaz hadis, paham usul fiqah. Maka kita mengikut ulama kerana Nabi menyuruh, Allah menyuruh. Fas'alu ahla zikri, tanya ulama bila engkau tak faham, bila tak tahu. Kita ikut ulama kerana Nabi menyuruh. Al-ulama warasatul anbiya. Jadi sebenarnya orang-orang yang berkata tak usah ikut imam mazhab, terus saja ke Quran dan sunnah, sebenarnya mereka ikut mazhab juga, cuma dia malu-malu je. Mufti Saudi Arabia namanya Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz. Ingat baik-baik, Mufti Saudi Arabia namanya Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz, atau popular dengan nama Bin Baz. Apa kata Bin Baz dalam majmu' fatwanya? Saya bermazhab Hambali. Bin Baz bermazhab Hambali. Jadi bila ada orang hari ini berkata saya terus saja ke Quran dan sunnah, oh, awak imam mazhab kelima. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, awak yang kelima. Bila saya dalam talqirah mengatakan saya tak ikut imam-imam mazhab, saya terus saja ke Quran dan sunnah, saya baca Quran, saya baca sunnah, saya keluarkan hukum, maka saya sedang membuat mazhab kelima, mazhab Somadi. Na'udzubillah. Apakah Ustaz Abdul Somad ahli kitab dulu di zaman Nabi Isa itu ada persamaan dengan akidah ajaran Nasrani yang sekarang ini? Ahli kitab itu dulu sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas datang Nabi Muhammad, mereka masuk Islam. Ka'bul Ahbar. Siapa lagi? Abdullah bin Salam. Siapa lagi? Maria Al-Qibtiyah. Siapa lagi? Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Maka mereka semuanya masuk Islam kerana dalam kitab sucinya dikatakan ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad, akan datang nabi sesudah aku dia bernama Ahmad. Yang menyebut itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Maka manakala datang nabi itu, mereka pun menengok, inilah dia Abu Talib membawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecil lagi, belum jadi nabi, nak berniaga ke negeri Syam, tapi kerana panas terik, maka anak kecil tadi di bawah bernaung di samping atap tempel dia. Lepas itu keluarlah Bahira dari dalam. Bahira menengok budak kecil, dia tanya, ya rajul, lelaki, man hadza, siapa budak kecil ini? Kata Abu Talib, ibni, ini anak saya, ini anak saya. Kata Bahira, kalau memang betul kitab yang aku baca, anak ni bukan anak engkau, sebab ayah dia dah mati manakala dia dalam perut ibunya. Dari mana engkau tahu? Kata Abu Talib, dalam kitab kami disebutkan. Dari mana engkau tahu dia nabi akhir zaman? Karena aku melihat tiga tanda yang tak ada pada budak lain. Pertama, pokok kayu bersujud. Kedua, batu-batu bersimpuh. Ketiga, ada awan yang dari tadi menaungi dia. Bawa budak ni balik ke Makkah, jangan bawa ke negeri Syam, kerana di negeri Syam sudah banyak Yahudi yang akan membunuh dia kerana mereka tak suka kepada dia. Mengapa mereka tak suka kepada dia? Kerana dia anak cucu Ismail. Sedangkan mereka menunggu anak cucu Ishaq. Alladzina atainahumul kitab, ahli kitab, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Falamma ja'ahum ma'arafu, ketika sudah datang yang asli, yang original itu, kafaru bih, mereka kafir, ingkar kepada dia kerana tak sama darahnya dengan mereka. Mereka ingin menunggu-nunggu anak keturunan Ishaq, yang datang pula anak keturunan Ismail alaihi salam. Selalunya dalam tulisan dan ceramah di kursus atau tidak Allah mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka mengubah nasib kaum itu. Adakah arti ayat ini sebegitu, Pak Ustaz? Ini bukan kursus, ini ayat Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya. Allah bagi kita telinga, Allah bagi kita mata, Allah bagi kita hati, Allah bagi kita kepala, Allah bagi kita kudrat, Allah bagi kita iradat. Pakailah untuk beramal. Maka bangkitkan semangat, ekonomi maju, politik Islam, lalu kemudian kita jaga ukhuwah Islamiyah, bangga menjadi seorang Muslim, anak-anak jauhkan daripada dadah, terubah ini semua dari jahiliyah kepada Islam, maka Allah akan bagikan pertolongan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jika tidak istighfar selepas solat, tapi alhamdulillah selepas solat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah, dia tak ikut sunnah Nabi. Nabi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullah. Tapi apakah perbuatan dia mengatakan alhamdulillah itu haram? Tidak. Ini bukan masalah halal haram. Kaji kita malam ini bukan masalah halal haram, tapi mengikuti sunnah perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tidak, subhanallah tidak, istighfar pun tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Tak masalah. Sebab salat dah selesai. Salat itu kan dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Lepas salam habis. Lepas salam habis. Yang masalah itu sebelum salam dia bercakap itu baru. Allahu akbar. Ayo sedang sembahyang nih. Apa hukum solat fardu mengikut imam solat sunat? Maka jangan masbuk. Maka ikut sembahyang dari awal. Azan datang ke masjid. Tapi manakala kita mungkin lambat sebab jam, sampai ke masjid nampak ada orang tegak, kita tak tahu dia entah sembahyang apa. Takkan kita tanya, awak sunat ke wajib? Dia sedang sembahyang, maka kita bagi tahu dia. Cara bagi tahu dia, tepuk bahu dia. Itu maknanya saya nak ikut awak, I follow you lah. Nah, kita pula bila ada orang tepuk bahu kita, kita kuatkanlah. Bila malam, kuatkan fatihahnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bila zuhur, kuatkan takbirnya. Allahu Akbar. Samiallahu liman amidah. Gitu. Walaupun kita tak semazhab dengan dia. Yang pula bila ada orang tepuk, kita syak. Lepas salam, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hey, awak tak tahu ke? Saya tadi tahiyatul masjid tu. Saya tahiyatul masjid. Awak sembahyang zuhur. Menurut mazhab Syafi'i, solatnya sah. Mana dalil? Oh, ni orang sekarang kan macam tu. Mana dalil? Dalil pertama, Nabi solat dengan sahabat di masjid. Lepas solat dengan sahabat di masjid, Nabi balik ke rumah. Sahabat tadi duduk. Sahabat tadi duduk. Lepas itu datang orang kampung sahabat tadi. Kata orang kampung dia, kami belum sembahyang. Kalau gitu ayo kita sembahyang. Awaklah jadi imam sebab awak dekat dengan Nabi. Dia sembahyang sekali lagi. Orang yang sudah sembahyang sekali Isya, dia sembahyang sekali lagi, maka sembahyang yang dia kedua itu adalah sunat. Sedangkan makmumnya wajib. Itulah dalil boleh imamnya sunat, makmumnya wajib menurut mazhab Syafi'i. Tapi Hanafi, Maliki, Hambali tak boleh. Hanafi, Hambali, Maliki mesti sama sejalan. Sedangkan mazhab Syafi'i boleh imamnya sunat, makmumnya wajib. Dalil kedua, Nabi jadi imam salat khauf, saat perang. Nabi jadi imam salat khauf, salat zuhur pertama dua rakaat. Pasukan barisan pertama, pasukan barisan kedua. Pasukan pertama sembahyang, pasukan barisan kedua memegang tombak senjata. Mana tahu ada musuh datang. Selepas salam, pasukan kedua mundur ke belakang, pasukan yang awal maju ke depan. Nabi solat sekali lagi. Nabi solat yang pertama tadi wajib, Nabi solat yang kedua itu sunat. Itu dalil imamnya boleh sunat, makmumnya wajib menurut mazhab Syafi'i. Orang mazhab. Jika kita selepas solat, lepas itu kita baca ayat alhamdulillahilladzi lam yattakhidz waladan ila akhirih. Boleh apa tak boleh? Selepas solat maka kita boleh baca Quran. Ini baca Quran ni. Boleh zikir, boleh apapun. Tapi kalau kita mau mengikut sunnah fi'liyah Nabi, selepas salat itu subhanallah, soal istighfar, la ilaha illallah syarikalah lahul mulku, Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Subhanallah, Allahumma anta salam wa minka salam. Andai dia tak ikut, tidak menjadi haram atau makruh, tapi perbuatan itu sunnah. Lepas salat terus dia baca Yasin, maka perbuatan itu baik. Tiga, orang yang mazhab Syafi'i mengikut mazhab Hanafi dalam masa salat di atas kendaraan. Orang bermazhab Syafi'i, kemudian dia ikut pula mazhab Hanafi dalam kes lain. Ini namanya talfik. Talfik dalam beza masalah boleh. Yang tak boleh talfik dia campur dalam satu ibadah. Itu tak boleh. Fatihahnya mazhab Syafi'i, kunutnya pindah ke Hambali. Tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Syafi'i itu. Tapi lepas dia iktidal, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Kenapa tak baca kunut? Ini kan satu package. Bila dari awalnya Syafi'i, maka ujungnya tetap Syafi'i. Adapun wuduknya Hambali, salatnya Syafi'i, maka beza qadiyah boleh. Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu dalam mukaddimah pembahasan masalah talfiq. Talfiq artinya campur mazhab. Tapi saya pribadi menganjurkan supaya kita dalam satu mazhab saja, supaya jangan terperosok ke dalam tatabbu' rukhas. Nak ambil mudah-mudahnya saja, nak ambil sedap-sedapnya saja. Masa ambil sembahyang, dia pakai mazhab Hanafi. Sebab mazhab Hanafi sentuh lelaki perempuan tak mahram tak batal. Awak tadi dah sentuh dia, kenapa awak sembahyang? Tak batal lah Hanafi. Masa sembelih kurban, awak tak berkurban tahun ni. Kurban sunat muakkad. Tapi dalam Hanafi wajib. Saya pindah Syafi'i je lah. Ini tak betul. Nanti kita terperosok dalam tatabbu' rukhas. Nak ambil senang-senangnya. Apa itu bank konvensional? Wajibkah orang Muslim pilih perbankan Islam? Awak duduk kat Malaysia di Sabah, apa bank konvensional? Bank Islam, bank rakyat. Saya bagi tazkirah di bank rakyat di Kuala Lumpur, 5,000 kaki tangan. Ustaz Abdul Somad, ini dulu bank konvensional, bank rakyat. Saya masuk ke dalam tu, astagfirullah, sampai hati mereka jemput saya pada bank konvensional. Rupanya Ustaz Somad ini dulu bank konvensional, tapi kemudian mu'allaq jadi bank Islam. Bank rakyat berubah menjadi Islamic Bank. Tapi dia tak bawa-bawa nama Islam. Tak ada sebut bank rakyat Islam, tak ada. Tapi yang tak Islam pun suka, kerana Islam membawa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kecuali kita duduk kat Europe atau tempat yang tak ada Islamic Bank, nampak kita Islamic Bank merata-rata. Esok pagi ambil semua duit, pindahkan dari konvensional, masukkan ke Islamic Bank. Kalau tidak, kita akan terkena riba. Na'udzubillah. Bolehkah Ustaz jelaskan berkenaan Imam Mahdi? Imam Mahdi, bukan Imam Mahadi. Ini dia tulis Mahadi. Mahadi imam kawan saya masa sekolah dulu. Ada kawan saya namanya Mahadi. Imam Mahdi. Imam Mahdi akan datang pada akhir zaman. Tapi tak usah cari-cari Imam Mahdi itu kampung dia di mana, sekarang dah lahir apa belum. Asyik mencari itu sampai lupa sembahyang. Jadi dulu masa kami dengan Habib Omar bin Hafiz di Jakarta, datanglah seorang bertanya, Habib, apakah Imam Mahdi dah datang? Kampung dia di mana? Nama dia macam mana? Nasab dia macam mana? Kata Habib Omar bin Hafiz, kita tak disuruh mencari-cari dia, kita hanya suruh percaya bahwa dia ada berdasarkan hadis-hadis sahih, dan kita disuruh hanya supaya beramal, beribadah, dan kita istiqamah, dijauhkan daripada fitnah dajjal. Malam Jumat baca surat Al-Kahfi, hafaz 10 ayat awal dan ujung, kemudian pula sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Andai nanti dia datang, Imam Mahdi, datang dajjal, kita boleh membezakan kerana kita dapat hidayah. Sekarang orang tak boleh membezakan. Jangankan Imam Mahdi dengan dajjal, jangankan Nabi Isa dengan dajjal, wali Allah dengan bomoh aja banyak orang tak boleh bezakan sekarang. Bentuk dia macam wali Allah, rupanya wali setan. Alhamdulillah. Oleh sebab itu, man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumat, sesiapa sahaja yang membaca surah Al-Kahfi malam Jumat, hari Jumat, petang Jumat, siang Jumat, Allah lahu min nur, Allah bagi dia cahaya. Dengan cahaya itu dia boleh bezakan mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus, mana yang benar, mana yang salah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnat tibaah, tunjukkan pada kami yang hak itu benar, beri kami kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila, tunjukkan pada kami yang batil itu salah. Warzuqnat istinabah, berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Andai Imam Mahdi nanti datang, kita boleh bezakan dia. Sebab apa? Sebab amal kita ikhlas dan tidak makan riba, haram dan syubhat. Itu yang perlu. Bukan kita cari-cari Imam Mahdi dah lahir atau belum. Cari lah. Saya sedang cari Imam Mahdi ini, Ustaz. Di mana? Google. Makin tak dapat. Benarkah kegemilangan umat di akhir zaman akan bermula di sebelah barat? Rasa timur, silap tulis. Ada satu yang belum dapat. Islam pernah jaya pada Arab, Bani Umayyah. Islam jaya pada Persia, Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah itu emak dia Persia, orang-orang Persia yang nikah dengan Arab. Islam pernah jaya pada Eropa, Andalusia. Islam pernah jaya di India, Taj Mahal. Peninggalan Islam. Islam pernah jaya di Turki 500 tahun. Konstantinopel. Ada satu yang belum pernah dapat. Siapa dia? Nusantara. Insyaallah Islam akan bangkit dari Nusantara. Makanya dulu ketika datang Fazlur Rahman ke IIU, International Islamic University, UIA, apa kata dia? Islam akan bangkit dari sini. Oleh sebab itu maka anak-anak kita mesti kita katakan, kita akan bangkit. Anak-anak kita katakan, mereka yang akan membebaskan Palestina dari Israel, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bukan maksud saya esok pagi semua pergi ke Israel lah. Belajar baik-baik. Yang perubatan, dalami ilmu perubatan ini. Nanti selepas banyak duit, buat sekolah di Palestina. Pergi ke Palestina memberikan ubat-ubat. Itu yang penting. Itu yang mesti kita persenjatai. Bukan senjata dengan menembak membunuh. Kata Ismail Raji Al-Faruqi, Profesor Ismail Raji Al-Faruqi, orang Palestina. Tapi kemudian berdebat dengan perempuan Yahudi. Yahudi itu masuk Islam, nikah. Dua-duanya dibunuh oleh agen Mossad dari Yahudi. Mati Ismail Raji Al-Faruqi. Kata dia, Islam akan bangkit bukan dengan peperangan, tapi dengan ilmu pengetahuan. Maka mesti dijumpakan antara saintifik dengan Islam. Maka kata dia, mesti didirikan university-university Islam. Akhirnya tawaran itu diterima oleh Malaysia dan Pakistan. Maka di Islamabad dibuat satu Islamic University, Islam University Islamabad, dan satu lagi di Gombak. Itu idea daripada Ismail Raji Al-Faruqi. Kita akan bangkit di akhir zaman adalah dengan ilmu pengetahuan. Saya ingin tanya tentang shaf dalam sholat. Apakah sah solat jika shaf terlalu berjarak kerana ada satu tempat, ya saya sewaktu tarawih shaf perempuannya semuanya satu orang satu sajadah. Oh, satu sajadah bukan untuk satu orang. Bila kita solat di masjid, satu sajadah, satu tikar sembahyang, satu tikar sembahyang. Banyak orang silap, lalu satu tikar sembahyang itu untuk dia saja. Bila ada orang lain pijak, awak dah lalu sempadan lah. Nah, jadi dalam sholat itu, qadamun bi qadamin, mangkibun bi mangkibin. Bahu jumpa dengan bahu, mangkibun bi mangkibin, bahu dengan bahu. Qadamun bi qadamin, kaki dengan kaki. Bahu dengan bahu tak masalah, sebab ada kain. Bahu saya jumpa dengan bahu tuan tak masalah, sebab ada kain. Nanti yang muncul ada masalah sikit, kaki jumpa dengan kaki. Awak rasa geli lah gitu dia. Maka bila sekali kita rapat dia agak gesel sikit, usah apa lagi. Nanti asyik nak urus kaki je lah. Jerka sikit. Jangan sampai jauh betul. Sampai satu tikar sembahyang satu orang satu tak betul. Rapatkan. Maka imam tak boleh angkat takbiratul ihram sebelum dia tengok. Tengok dia pandang ke belakang. Sawus subuh, luruskan shaf. Istawu atadilu, lurus dan rapat. Saddul furaj, saddul halal, tutup celah, jangan sampai ada. Setelah dia tengok, lurus, rapat. Itu kenapa tak isi? Shaf dua, maju, maju, berdua. Jangan sampai ada, kosong. Terus. Baru takbiratul ihram. Tapi tak perlu pula dia tengok sampai satu-satu. Dulu ada pelajar macam itu, bila dia jadi imam, dia tengok satu-satu. Satu. Rupanya ada satu yang tak sabar, maju dia ke depan. Allahu Akbar. Kena kudeta. Oleh sebab itu maka ini syarat dua hadis tentang saf ini. Yang pertama, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuh min tamamis salat. Satu lagi, fa inna taswiyatas sufuh min iqamatis salat. Pertama, tak sempurna salat kalau tidak saf rapat dan lurus. Yang kedua, min iqamatis salat, tak tegak salat. Salat itu terlaksana tapi tak tegak menurut tuntunan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita disuruh menegakkan salat, aqimis salat, tegakkan salat. Oleh sebab itu maka luruskan saf, buat pelatihan imam, buat supaya imam khatib alim ulama, supaya tapi insyaallah di negeri kita ada MUIS, ada mufti, ada jawatan agama Islam, ada sekolah-sekolah agama, maka tidak diragukan lagi ini akan kita jaga tentang masalah saf ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah tazkirah kita pada malam yang berbahagia ini, lebih kurang 90 menit kita bersama, mudah-mudahan bernilai amal soleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di akhir majlis mari kita sama berdoa mengharapkan rahmat dan ridha Allah ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi